Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal adha bin nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah lana hikmataka ya rabb wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duhai Allah yang maha dekat, catatkan majlis ini majlis yang engkau sukai. Saat engkau cahayai hati-hati yang gelap, engkau lapangkan hati yang sempit, engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, engkau hidupkan hati yang mati. Hanya engkau penggenggam lahir batin kami, hanya engkau yang kuasa memperkenalkan dirimu kepada kami lewat siapapun yang engkau kehendaki. Jadikan pertemuan ini membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, dan semakin istiqomah patuh padamu. Wahai yang maha dekat, ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 269. Akramaka bikaromatin salasin ja'alaka zakiran lahu walaula fadluhu lam takun ahlan dijaroyani zikrihi alaika waja'alaka mazkuran bihi iztahakkaka nisbatuhu ladaika waja'alaka mazkuran indahu fatamma ni'matahu alaika. Allah telah memuliakanmu dengan tiga kehormatan atau kemuliaan, menjadikan engkau berzikir kepadanya. Padahal andaikan tidak ada karunia-Nya, niscaya tidak patut atau tidak layak engkau berzikir kepadanya dan menjadikan engkau terkenal dengan zikir itu, karena Allah sendiri yang menisbatkan zikir itu kepadamu dan menjadikan engkau terkenal di sisi Allah. Maka dengan demikian Allah telah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu. Wala zikrullah akbar. Dan demi sungguh zikir kepada Allah, hamba itulah yang lebih besar. Saudaraku sekalian, ada yang ingatnya sedikit dan tipis sekali kepada Allah, lupanya banyak, dalam dan keruh. Ada yang ingat, lupa, ingat, lupa. Tapi ada yang ingat dan lupanya tipis. Dan yang paling beruntung adalah yang terus-menerus ingat kepada Allah. Inilah kelompok yang diberi tiga karunia besar. Satu, diberi nikmatnya ingat kepada Allah. Jadi orang yang zikir itu tidak hanya menyebut nama Allah, tapi lahir batinnya patuh kepada Allah. Menjauhi maksiat juga zikir, karena Allah menjauhinya. Ada orang yang benar-benar dimuliakan oleh Allah karena zikir. Mengapa zikir membuat dia mulia? Karena ingat kepada Allah lah yang menyebabkan akhlaknya jadi mulia. Makin yakin kepada Allah, dia pasti makin mulia akhlaknya. karena dia akan menjadi sangat terjaga. Pandangan terjaga, sikap terjaga, ini buah zikir. Jadi karena zikir kepada Allah, dia dimuliakan di kalangan manusia. Ini nikmat yang kedua. Orang-orang akan mengenal, oh itu ulama, oh itu ulama yang waro, oh itu ulama yang zuhud, oh itu ulama yang ya yang istiqomah. Itu diharumkan oleh Allah, padahal zikirnya sendiri karunia Allah. Tanpa pertolongan Allah, tak bisa kita beramal zikir. Satu, nikmat bisa berzikir, itu karunia besar. Yang kedua, nikmat kita dibuat dikenal oleh makhluk-makhluk Allah sebagai ahli zikir, ahli yakin kepada Allah. Dan yang ketiga, ini yang paling lezat, kita dijadikan terkenal di sisi Allah, Allah Maha Tahu, dan juga pasti diperkenalkan kepada makhluk-makhluk langit. Wah, ini sudah top. Di dunia ini manusia cuma sekitar 6,5 miliar, tapi di alam semesta ini makhluk langit tak berbilang. Jadi kalau terkenal di kalangan manusia itu masih tidak ada apa-apanya. Tapi kalau oleh Allah kita dipilih jadi orang yang dicintai, saudara tahu kan kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Jibril, aku mencintai Fulan. Maka malaikat Jibril memberitahu kepada seluruh penduduk langit, Allah mencintai Fulan, maka penduduk langit mencintainya. Jadi kita tidak perlu mencari cinta manusia, tidak perlu mencari perhatian, overacting supaya orang naksir, suka, cinta kepada kita, tidak perlu. Yang perlu itu Allah cinta ke kita. Kalau Allah cinta kepada kita, semua penghuni langit, para malaikat, termasuk malaikat yang hadir saat ini. Apakah ada malaikat sekarang hadir? Pasti, ya. Tiap orang saja ada minimal 2 kiri kanan. Belum lagi malaikat yang khusus mencari majelis zikir. Belum lagi malaikat rahmat, banyak yang khusus mendoakan. Ada nih, siapapun yang mata hatinya dibuka, dia bisa merasakan bukan oleh pandangan mata, tapi oleh pandangan hati. Dan lezatnya dicintai Allah, nanti makhluk bumi juga yang berhak diberitahu bahwa Allah mencintainya akan tahu. Nyamuk, kuman, bakteri, singa, binatang-binatang yang ada semua akan bertasbih kepada Allah. Kalau ini seorang kekasih Allah yang dicintai Allah, dibuatlah makhluk-makhluk. Awan, angin, air, semua mudah saja untuk tahu. Sehingga seorang yang dicintai Allah, dia masuk ke hutan, dia tidak merasa kesepian. Karena dia tahu bahwa semua penghuni hutan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi perlukah kita mencari perhatian agar dicintai atasan? Perlukah? Jawab, tidak. Mau apa atasan, semuanya bekal mati. Perlukah kita berikhtiar supaya dicintai pasangan hidup? Jawab, tidak perlu. Mau ngapain ingin dicintai istri, ingin dicintai suami, yang penting dicintai Allah. Oh, terlalu jauh dong. Sebab kalau kita berbuat ingin cinta orang, nyaris tidak ikhlas. Padahal hati pasangan Allah yang menggenggam. Kalau Allah mencabut, tidak bisa balik. Jadi kita tidak usah berbuat supaya orang lain terpesona, suka, naksir, cinta. Tidak perlu, lakukan saja kebaikan sing tulus. Nah, di kantor tidak usah cari muka atasan. Lakukan saja kerja yang bersih. Santri tidak usah nyari muka ustaz, guru, supaya guru suka kepadanya. Tidak perlu, jadi santri yang baik saja. Asal Allah suka sudah cukup. Perlukah kita jadi orang terkenal? Jawab. Mau apa terkenal? Madonna juga terkenal ya. Tidak penting. Yang penting tuh terkenal saja di sisi Allah, terkenal di sisi makhluk langit itu sudah top. Karena kalau orang dunia ini cara menilainya relatif. Penjahat juga banyak yang terkenal. Tapi toh kalau garisnya kita terkenal, kita bakal terkenal. Tapi terkenal yang tadi, terkenal karena akhlakul karimah, terkenal karena yakin ke Allah dan patuh ke Allah. Nah saudaraku sekalian, apa cirinya orang yang kenal ke Allah? Kan? Yakin, tenang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada di dunia ini yang bisa membuat kita takut. Apa? Uang? Hanya sekedar kertas pindah. Masa kita takut oleh uang? Padahal dari dulu juga tidak punya uang. Ya, tapi masih hidup, ada, tiada, ada, tiada. Masa takut oleh orang? Orang juga sama-sama bekal mati. Jangan takut, ya. Cukup takut kepada penguasa langit, bumi yang memiliki segalanya. Adem hati ini. Dan tidak usah sedih dengan kehilangan dunia. Sakit, harus bayar rumah sakit, kemudian gak apa-apa, itu sudah lalu lintas rezeki saja. Harus darah, ya uang, kesal. Tapi saya jadi punya hutang. Kalau hatinya bersih, nanti Allah membuat jalan hutangnya terlunasi. Saya tidak punya apa-apa sama sekali, kendaraan sudah dijual. Tenanglah, Allah tahu kok kita perlu uang untuk bayar darah, bayar obat, bayar rumah sakit. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Sing lurus, hati sing ridho, keluar tabungan habis, motor dijual, sing ridho. Lahir juga gak bawa tabungan, ya. Gak bawa motor, beres, ya kan? Nanti ada lagi waktunya. Ada yang pernah tidak punya uang? Jangan jawab sering, hadirin kufur nikmat, kan? Pernah ada waktunya habis uang kita? Ada lagi? Ada lagi. Nanti juga ada lagi. Kalau memang ada jatahnya. Tenang, jangan kebelit oleh dunia ini. Ya, hanya mampir saja. Setuju? Kalau para pecinta dunia kerjanya tegang, was-was, takut, bingung, gelisah. Karena memang, maaf ya, cetek sekali cita-citanya hanya uang, pangkat, kedudukan, jabatan. Yang itu tidak ada apa-apanya, hanya sekedar mampir sebentar. Siapa yang jabatannya paling tinggi? Ujungnya jadi apa? Mayit. Dimakan belatung rame-rame. Bahkan waktu dikubur juga. Waktu dikubur kan dihormati, baru juga dimasukin, udah rame diinjak-injak kuburannya oleh yang ngubur ya. Padahal baru dihormat tuh. Ya begitulah, saya juga sama nanti kuburannya diinjak-injak. Gak kualat ya, sebab kalau gak ditutup malah lebih ngeri. Jadi teman-teman sekalian, jangan terpesona kepada yang kaya, punya pangkat, jabatan, kedudukan, biasa saja. Karena itu sama sekali bukan tanda kemuliaan. Apa buktinya? Penjahat juga banyak yang kaya, pelacur juga, pencuri, maling, koruptor, itu juga dikasih saja. Dan gak dibawa kemana-mana, ya kan? Shh, betul. Saudara belum nyembahin sih kaya, ya. Yang kaya juga sama. Disimpan di Swiss katanya. Kita mah Swiss juga gak tahu di mana. Lihat tidak, punya emas, berlian, permata. Disimpan di bank, dimasukkan ke dalam peti besi. Di dalam, dikunci, dirantai. Kapan lihatnya? Tidak dikunyah tuh. Masih mending santri ya. Yang mas siapa tuh, Mas Tio? Ada saja dia di sini. Karena namanya Mas Setio. Dah, jangan silau. Ya, biasa sajalah lihat dunia ini. Silau itu lihat yang dapat 3 tadi. Dia punya keyakinan yang kokoh kepada Allah dan istiqomah patuh. Dia dibuat oleh Allah harum namanya karena keyakinannya kepada Allah. Dan insya Allah berderajat tinggi, terkenal di sisi Allah. Itu yang paling top. Silakan. Apa? Taunya kita orang yang yakin ke Allah tenang saja. Kalau orang yang yakin ke Allah mah enggak akan takut oleh dunia ini dan tidak sedih oleh dunia ini. Sepanjang kita masih banyak takutnya, berarti belum kenal kepada Allah dan banyak sedihnya. Silakan, ada yang akan didiskusikan? Ini bapak-bapak dari mana? Ada yang baru datang? Oh, dari Bank Mandiri. Alhamdulillah, mendekati masa kemerdekaan ya. Bagus. Jadi karyawan disuruh-suruh ya. Sekarang merdeka, bapak tinggal tobat aja. Iya, makanya dikesinikan oleh Allah juga. Sebetulnya bapak-bapak yang persiapan pensiun ini bukan program perusahaannya, ini program Allah. Tidak ada satupun yang bisa mendapatkan kebaikan kecuali yang memberi adalah Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan kepadanya, Allah memberikan pemahaman agama. Jadi gitu Pak, syariatnya kantor milih. Ada beberapa macam program di sini, ada program pelatihan seperti ini. Ada juga program tentara-tentara tuh. 10, 20 masuk ke sini, macam-macam. Semuanya kalau jadi baik pasti Allah yang memberi. Gitu. Silakan, ada yang mau menanyakan sesuatu, teman-teman? Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kalau tidak punya uang tidak usah tak? Langsung Pak, ada sendiri nanti bunyi. Maaf. Oh, jangan telat nongolnya. Iya, harus oleh ahlinya. Bagaimana Pak, biar saya terjemah? Tadi saya mendengarkan ulasan dari Pak Ustadz. Bagaimana kalau kita ini tidak punya uang, padahal kita ini butuh makan, butuh segala-galanya. Jadi kalau sebagai manusia, tentunya kan perlu hidup. Kalau kita tidak punya uang, perut lapar, apakah kita harus berbuat yang bagaimana kira-kira itu Pak Ustadz? Terima kasih. Nah, karena Bapak datangnya baru sekarang. Apa yang mau ditakutin Pak? Di perut ibu juga kita gak punya uang jadi orang. Ya, Bapak dulu bawa uang waktu di perut ibu? Tidak. Jadi tangan, jadi kepala. Waktu Bapak lahir, bayi, bawa uang dari rahim ibu? Jawab Pak, tidak. Ya betul. Punya ilmu? Tidak. Tidak. Punya tenaga? Tidak. Punya pengalaman? Belum. Punya rezeki? Punya rezeki? Nyech, yang lain diam. Punya rezeki? Punya. Langsung Allah siapkan air susu ibu. Benar? Ibunya tidak mengeluarkan air susu, apakah tetap ada rezekinya? Bapak mikir, tenang yang lain. Misalkan seorang ibu tidak mengeluarkan air susu, apakah anaknya masih ada rezekinya? Ada, yaitu sapi mengeluarkan air susu. Ya Pak ya. Mana yang ngedeketin Pak? Sapi ngedeketin bayi, bayi ngedeketin sapi. Ayo, ini teh sebelum pensiun, kalau gagal ini Bapak enggak jadi pensiunnya. Ayo dipikir dulu. Habis Bapak pusing, sapi ngedeketin bayi apa enggak pernah kejadian ya. Masa di kamar ada mami, papi, sapi. Sapi ngedeketin bayi, ada pernah gitu bayi ke kandang sapi? Tidak, karena bayi tidak memerlukan sapinya Pak, tapi perlu? Salah, perlu air susunya ya. Mau ngapain nyusu ke sapi kita? Maka yang datang itu air susunya. Coba Bapak perhatikan, diperah oleh peternak, dibawa ke koperasi, nih rejeki bayi, dibawa ke pabrik susu, dibawa ke grosir, pakai truk, dibawa ke minimarket, dibeli, dibawa ke dapur, dimasukin botol, kocek-kocek, cep, masuk tuh, segitu jauhnya. Jelas Pak? Bapak dulu sempat bayi kan? Sempat, ya. Jadi waktu Bapak bayi, Bapak tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, rezeki ada? Mana yang lebih hebat? Bapak ngejar rezeki atau rezeki ngejar Bapak? Jawab, waktu bayi. Ya, rezeki ngejar Bapak, betul? Alhamdulillah, tidak punya apa-apa loh Pak, tapi rezeki ada ya. Bapak sudah makan belum? Malam belum, memang itu ciri-ciri penderitaan tuh ingat yang belum ada Pak. Ya, santri sudah makan belum? Nah, pasti jawabannya sudah, karena sudah tahu jawabannya Pak. Coba Bapak lihat makan pagi dan makan siang, ya. Berapa langkah? Bapak makan siang di mana tadi? Di sini? Di Lembang. Berapa langkah Bapak mendekati makanan Bapak, piring Bapak? Paling beberapa langkah, ya kan? Dan Bapak lihat yang ada di piring Bapak, berapa puluh ribu langkah mereka mendekati Bapak. Beras dari Cianjur. Betul? Garam dari Madura. Ayam, emang ayam tetangga tuh Pak ya. Asem. Mana yang lebih hebat? Bapak mendekati makanan Bapak atau makanan yang mendekati Bapak? Jawab Pak. Makanan yang mendekati kita. Alhamdulillah. Dan itu bukan hanya tadi siang kan? Puluhan tahun kita hidup seperti itu. Bagaimana mungkin kita akan ragu? Jelas kan Pak? Ya sudah. Bapak gembira sekali. Makanya tepat kalau mau pensiun ke sini Pak. Kalau sudah tahu ilmunya Pak, enggak takut. Yang takut tuh yang belum tahu ilmu. Kalau sudah yakin ke Allah, udah pasti ada rezekinya. Tiap orang, jangankan kita Pak, cecak makanannya nyamuk, nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Betapa menderitanya Pak, kalau tidak diberi rezeki. Harusnya kan nyamuk demo. Ya Allah, apa enggak salah desain ini? Makanan kami terbang semua, kami ngedaplok begini. Tapi rezeki mah enggak meleset Pak, nyamuk di selokan sana, cecak di sini, mana yang ngedeketin? Cecak ngejar nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Jawab. Ah, Bapak nggak bisa pensiun, harus kerja. Kalau nyamuk kejar cecak, kapan makannya? Baru turun ke sapu, mau ke sana keinjek santri. Mau nyebrang kelindes mobil, dia wafat Pak. Allah tahu. semua kebahagiaan. Jelas Pak. Tapi kan kita harus kerja keras. Kita mah gak ada apa-apanya kerja keras kita. Yang hebat tuh nyamuk. Nyamuk itu sedang mencari nafkah, jiwanya terancam. Berapa banyak nyamuk yang wafat sebelum dia makan, ya kan? Lagi makan jiwanya juga terancam. Berapa banyak nyamuk yang tewas. Enggak tenang nyamuk memakan juga. Sebab lawannya segede gini. Ya kan? Kalau dicolek pakai tusuk gigi masih mending, ini pakai ini. Dan kalau sudah makan juga enggak begitu bahagia, diburu Pak. Makanya dinding merah, itu tuh sudah makan. Dan bapak yang mukulnya, ya makanya harus tobat, kata Sejung. Nah begitulah Pak. Apa yang dimaksud? Kalau tauhid sudah mantep Pak, enggak takut. Jadi orang yang mau pensiun gelisah, sebetulnya bukan karena enggak ada rezekinya. Masa 54 tahun banyak makan, pakai rezeki kok masih takut, ya enggak? Kurang yakinnya gitu. Bapak kan 54 tahun makan terus ya? Minum, berteduh, punya tabungan, punya rumah. Kenapa takut? Ini banyak santri yang gak jelas kehidupannya. Kalau sudah yakin, tenang Pak. Memangnya Allah cuek sama pensiunan. Banyak yang rezekinya lebih bagus sesudah pensiun Pak. Waktu bayi rezeki ngejar, lama-lama oleh Allah dilengkapi tubuh kita. Wah, jadi ada jarak tuh. Kita harus ke sana. Ini lagi mulai umur-umur gini, umur-umur lagi hutet sama sini ngejar. Ada yang ngejarnya ditutup mata, itu lebih pusing Pak. Coba saudara tutup mata lari-lari pasti pusing. Tapi ada yang ngejarnya dituntun oleh yang punya rezeki, itu enak. Sini. Ini, tapi yang ditutup mata, wah muter-muter padahal di depan dia. Gelisah, takutnya yang kurang ibadah, kurang yakin, kerjanya pakai gelisah Pak. Tapi yang takwa digampangkan oleh Allah rezekinya. Memang kerja ke gunung sama, tapi ada yang memandu, jadi efektif dan ininya gak pakai tegang. Nanti makin lama, makin tua, beda lagi Pak, udah pensiun. Susah jalan lewat anak. Ada yang tidak bisa makan. Disuap kalau masih ada rezekinya. Lama-lama tidak bisa mengunyah. Diinfus, ya kan? Lama-lama tidak bisa diinfus. Dikubur, ya gitu. Berarti sudah habis jatahnya. Gitu Pak. Pokoknya senanglah pensiun Pak kalau udah tahu ilmunya. Merdeka. Tapi gimana kalau pensiun nanti saya jadi mantap makan tabungan. Memang tabungan disediakan oleh Allah buat pensiun. Pakai aja, jangan terlalu banyak memikirkan warisan buat anak Pak. Kalau sudah tua saya anjurkan jangan terlalu kaya. Karena suka diarep-arep oleh anak-anak. Kok Bapak panjang amat sih umurnya? Ayo dong Pak. Makanya kalau sudah sepuh mah mending pas-pasan. Jadi tegang ini sih Bapak. Udah bagiin sekarang tuh ke masjid ya. Ini anak-anak, kita nih anak-anak ini jangan suka ngarep-ngarep warisan orang tua ya. Jelek. Nah, kita udah punya jatahnya masing-masing. Kalau kita punya orang tua dan ada hartanya, anjurkan Pak, Bu, ayo sedekah yang banyak, ayo wakaf. Udah, kalau memang ada rezeki kita di warisan, pasti disisain. Nah, jangan suka ngarep-ngarep ya. Apalagi yang ngarep-ngarep. Bapak saya sudah 98 tahun, saya sudah keburu tua nih. Jangan-jangan saya keburu mati, warisan belum dibagi. Gak boleh. Rezeki mah dari Allah. Kita tuh sebetulnya gak perlu kaya Pak. Yang penting pas-pasan, pas perlu ada. sedang-sedang, pas-pasan, Pak. Ya. Pokoknya pas perlu ada, ya. Perlu buat makan ada, perlu buat ongkos ada, perlu buat ganti mobil ada, Pak. Ya. Perlu buat beli rumah lagi ada, itu yang penting, Pak. Perlu buat haji ada, perlu buat sedekah, itu yang enak tuh, Pak. Jelas, Pak? Enak, Pak. Saya bisa ngomong gini juga akhir-akhir ini aja, Pak. Dulu mah sama, weh tegang ya. Nah, makin kenal ke Allah, ternyata makin enak. Iya, rezeki jauh lebih lancar sekarang. Walaupun tabungan tidak banyak, tapi aneh, tiap perlu ada. Gitu, Pak. Ada pertanyaan lain? Yang paling mahal hati tidak tegang. Adem, itu yang enak. Mau punya makanan enak hati gelisah, gak bisa nelen. Punya kasur empuk hati gelisah, tak bisa tidur. Punya mobil mewah hati gelisah, nongol aja kepalanya dari jendela ya. Stres. Kekayaan ini. Huwaladzi anzal sakinah. Kalau hati udah sakinah, gak ada bandingannya. Dan gak bisa dirampok. Sini sakinah. Gak bisa. Teman-teman pernah dengar kisah seorang zaman sahabat Nabi yang ditangkap oleh pasukan Romawi. Disuruh keluar dari Islam, tenang. Tidak. Kalau kamu keluar dari Islam, saya kasih harta. Yang mana? Harta tidak ada harganya. Kalau gitu kamu saya beri separuh kekuasaan. Kekuasaan juga tidak ada harganya bagi saya. Dunia gak ada apa-apanya. Kalau begitu kamu akan saya binasakan. Silakan saja. Akhirnya disiksanya tuh dipanah tangannya. Kedua tangannya. Dia tidak mengeluh. Panah lagi kakinya. Kakinya dipanah. Tenang saja. Bawa temannya, ada temannya dua yang sama-sama tahanan. Lalu dibuat periuk, memang dulu suka nyiksanya ini begini, pakai periuk, kasih minyak, mendidih. Dimasukkan ke sana, sampai terkelupas, meninggal. Masih tidak bergeming, kamu tidak takut? Masukkan dia, nah ketika diseret dia menangis. Ah, kamu menangis, jadi kamu sekarang mau meninggalkan Islam? Saya menangis karena saya sedih hanya punya nyawa satu. Saya ingin punya nyawa sebanyak rambut saya. Agar saya bisa berjuang terus di jalan agama Allah. Bayangkan disiksa, diancam, tenang. Kita mah duit hilang, gelisah. Mobil kegores, gelisah. Kapan berjuangnya? Ada yang ngomongin dikit, gelisah. Terlalu dangkal hidup seperti itu. Kenapa? Karena memang selera kita hanya topeng, hanya kulit. Jadi hidupnya tegang, was-was, tapi tidak mau ngaku. Tenang saya sih, tenang wajahnya sendiri, wajah tidak tenang. Nah, ilmunya adalah ilmu tauhid. Makanya disebut bagaimana? Al-fiqih al-akbar. Fikih yang paling agung, pemahaman yang paling agung adalah mengenal Allah. Kalau orang kenal Allah, enteng hidup ini. Demikianlah semestinya janji Allah kepada orang yang mengenalnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, Engkau telah dengarkan apapun yang terucap. Engkau tahu kadar keimanan kami. Engkau saksikan setiap apapun yang kami lakukan. Dalam keramaian, dalam kesendirian. Engkau tahu dosa-dosa yang kami perbuat. Engkau tatap setiap kami berbuat maksiat. Engkau tahu aib-aib yang kami tutup-tutupi dan sembunyikan. Duhai Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, ya Allah. Sehitam apapun lembaran hidup kami, sekotor apapun tubuh kami, ya Allah, Engkau tahu kami sering ragu padamu. Engkau tahu kami sering sekali lupa padamu. Ampuni segala kemusyrikan kami, ya Allah. Ampuni semua kemunafikan kami. Ampuni zina mata, zina pikiran, semua kekotoran diri kini. Duhai yang Maha Mendengar, Engkau janji akan mengampuni sebusuk apapun bagi yang bertobat padamu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nusuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi saqaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa rahmhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, Engkau tahu keadaan ibu bapak kami. Wahai yang Maha Baik, selamatkan orang tua kami. Hapuskan seluruh dosanya. Solehkan, bahagiakan sisa usianya. Jadikan ujung hayatnya husnul khotimah, ya Allah. Lapangkan kubur, ringankan hisab. Wahai Allah, jadikan ibu bapak ahli surga-Mu. Lindungi orang tua kami dari kehinaan di dunia, kehinaan di kubur, kehinaan di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Duha yang Maha Menatap, jadikan saat ini saat Engkau tolong hamba yang memohon padamu, saat Engkau beri yang meminta, saat Engkau kabulkan yang bermunajat. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Amin ya. Hadirin, bagi yang masih ingin meminta, doalah. Allah Maha Dekat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Memperhatikan, Allah Maha Menolong. Allah janji akan mengabulkan doa. Doa bisa merubah takdir, hadirin. Doalah, hadirin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Duhai Allah, sembuhkan yang sedang sakit, saudara kami, keluarga kami, sahabat kami yang sakit, ya Allah ya Syafi. Berikan kelapangan yang sedang dihimpit masalah, ya Allah ya Fattah. Bukakan rezekinya yang halal yang berkah, ya Goni. Lepaskan dari lilitan hutang, ya Allah. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu, ya Allah, yang tiada keraguan sedikit pun padamu. Jadikan dimanapun kapanpun kami merasa dekat denganmu, ya Allah. Allahumma gfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Demikianlah hadirin, Allah Maha Mendengar, Maha Menatap. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam keyakinan dan ketaatan. Terima kasih. Alhamdulillah. Insya Allah minggu depan saya berangkat umroh. Dan kajian asar masih tetap dilangsungkan dengan menggunakan perangkat yang Allah sudah titipkan. Insya Allah lebih bertenaga kalau dipancarkan dari tanah suci, mudah-mudahan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.